Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adab yang terakhir kita ambil apa? Indak-indak ya Ja'far. Nah, bersabar ketika apa? Menghadapi kerasnya syekh terhadap dirinya. Karena diibaratkan yang namanya guru ikhwanifillah, ya dia seperti tabib, seperti dokter. Nah, ketika seorang tidak sabar terkadang dengan kerasnya, ya sulit untuk sembuh. Tapi tidaknya bersabar. Nah, kita masuk pada adab yang keenam. Ayyashkura syaikha ala tawqifihi ala ma fihi fadilah wa ala tawbihihi ala ma fihi naqisa. Yang keenam, hendaknya dia mensyukuri syekh, yaitu mensyukuri gurunya atas pemberitahuan terhadap perkara-perkara yang ada keutamaan padanya, dan bersyukur atas celaan pada perkara-perkara yang ada kekurangan padanya. Karena namanya belajar ikhwanifillah, ya apa? Kita ditunjukkan pada perkara yang utama dan dicegah dari yang apa? Yang hina. Perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita pada kekurangan. Awalaka salin yaktari, atau celaan atas kemalasan yang menghinggapinya, yaitu kesalahan yang datang, kesalahan yang mendatangi kita. Ya, kalau malas kemudian dicela, malas dihardik, ini bersyukur, ya tidak nafi. Nah, tayin, misalnya. Au kusurin yu'ani, atau na'am penyepelean yang na'am ada pada dirinya. Kurang dalam muraja'ah, kurang dalam memahami, kurang perhatian dalam mendengarkan dan seterusnya. Kemudian ada taubih, ada celaan, ini patut bersyukur. Karena seorang kalau tidak ingin ikhwanifillah diperingatkan dari keburukan, tidak ingin untuk apa dikritisi dari perkara-perkara yang kurang, ini adalah apa? Adalah orang yang jelek. Nah, orang yang jelek. Tapi seorang yang bagus, nah, yang dengannya dia akan bisa mencapai kemuliaan, ya kalau siap untuk dikritisi dan siap untuk diluruskan kalau salah. Kenapa? Karena kita semua sadar bahwasanya kita bukan orang-orang yang maksum. Siapapun itu, bukan orang-orang yang apa? Semuanya benar. Nah, tapi ya namanya manusia terkadang keliru. Maka sebagai seorang muslim hendaknya diibaratkan sebagaimana dua tangan ini, tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan kotor, ya tangan kiri yang membersihkan. Tangan kiri kotor, ya tangan kanan yang membersihkan. Kira-kira kalau membersihkan sendiri bisa enggak? Sulit, enggak akan bersih. Nah, bahkan terkadang kalau kotorannya melekat dengan keras, ya menempel, nah, dengan kuat, ya butuh digosok yang keras. Nah, demikian pula dalam mengingkari perkara-perkara yang buruk, agar jangan dilakukan lagi, ya terkadang butuh digosok dengan keras. Aw ghairi dzalika mimma fi iqafihi alaihi wa tawbihihi irsyaduhu wa salahu. Atau yang selain itu dari hal-hal yang pada pemberitahuan atas perkara tersebut dan celaan dari perkara tadi merupakan bentuk bimbingan na'am dan kebaikan dia. Jadi intinya pada bab yang keenam ini, akhwanifillah, hendaknya seorang talib mensyukuri na'am bimbingan-bimbingan yang datang dari syekhnya, datang dari gurunya, baik itu bimbingan berupa diberitahu yang baik maupun apa dicegah dari yang buruk. Ya rahmatullah. Kenapa? Karena semua itu tidak lain adalah apa? Irsyad. Nah, sebagai bimbingan bagi dia dan untuk tercapai apa? Salah, tercapai kebaikan. Nah, wa ya'uddu dhalika min asy-syekh min ni'amillahi ta'ala 'alaihi bi itina'i syekh 'alaihi, dan hendaknya dia menganggap yang demikian itu dari syekh merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada dirinya. Kenapa? Karena ada orang yang mau memperhatikan. Tatkala gurunya memperhatikan dia, ini nikmat dari Allah. Coba kalau kita hidup tidak ada orang yang mau menegur kita, tidak ada yang mau memperhatikan kita, salah ya dicerno, dibiarkan saja. Nah, ada perkara yang baik tidak diberitahu. Padahal kita sebagai seorang muslim, seandainya ada peluang untuk kebaikan kita diberitahu, senang. Nah, ada hal-hal amalan-amalan soleh kemudian kita diberitahu, senang. Kemudian ada perkara yang buruk kita dicegah, akhir ini keliru, ini tidak benar, di sana ada yang lebih bagus. Ini, nah, tentunya merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sehingga dalam menata hidup ini, nah, mengisi hidup ini bisa, nah, bagus. Wa nadharihi ilaihi, dan juga apa? Hendaknya dia menganggap, nah, sikap syekh tersebut itu merupakan nikmat tatkala apa? Syekhnya memperhatikan dia. Fa inna dzalika amyalu liqalbi syekhi wa ab'atu 'ala al-i'tina'i bi masalihi. Sebab sesungguhnya demikian itu akan apa? Lebih menjadikan hati syekh itu condong kepadanya dan lebih mendorong syekh untuk apa? Untuk memperhatikan kemaslahatan si murid. Tapi kalau ditegur marah, kalau diingatkan na'am menggerutu, cemberut, kalau dibimbing, kalau diarahkan tayib ngayal, nah ini tentunya akan apa? Menjadikan pusat, menjadikan pusat. Wa idza awqafahu syekh ala daqiqatin min adab aw naqisatin sadarat minhu wa kana ya'rifuhu min qabl fala yudhiru annahu kana 'arifan bihi wa ghafala 'anhu. Dan apabila syekh na'am memberitahu dia tentang suatu adab yang na'am suatu adab yang apa? Yang detail. Na'am, atau suatu kekurangan yang muncul darinya diberitahu, ini kamu kurang dari sini. Na'am, dalam keadaan sebelumnya dia sebenarnya sudah tahu, maka jangan engkau menunjukkan bahwasanya sudah tahu dan lalai darinya. Nah, tapi ya, nah, tunjukkan kalau memang seakan-akan dia belum tahu, bersyukur, nah, karena diberitahu hal tersebut. Bal yashkuru syekha ala ibadatihi dzalika wa tina'ihi bi amri. Tandanya dia bersyukur kepada syekh atas faedah yang diberikan. Jangan kemudian diberi faedah, ah, aku sudah tahu itu kemarin, tidak dapat. Nah, tidak betul. Dari si adab ini, na'am, jelek. Nah, apalagi sebenarnya tidak tahu, kemudian seakan-akan sudah tahu. Ini terkadang ada makhluk yang seperti ini, apalagi. Nah, jadi sebenarnya dia tidak tahu, cuman gengsi. Biasanya ini sesama teman misalnya. Nah, diberi faedah, oh iya itu kemarin. Sebenarnya aku mau bilang seperti itu. Nah, taib, cuman nah belum belum kesampaian. Nah, ini tidak bagus. Nah, bahkan nah kalau memang kita tidak tahu ya bersyukur. Kalau tahu saja adabnya khonifillah, kalau kita diberitahu oleh seorang yang mengajari atau posisi membimbing, apalagi itu orang tua juga. Karena orang tua guru kita yang pertama kali. Nah, taib, ya kita nah sebagai bentuk adab bersyukur. Nah, bentuk adab bersyukur. Jazakallahu khairan faedahnya dan seterusnya. Walaupun faedah-faedah itu sebenarnya dia sudah mendapatkannya misalnya. Apalagi kalau belum dapat. Fa in kana lahu fi dhalika udrun wa kana i'lamu syaikhi bihi aslaha fala ba'sa bihi wa illa tarakah. Illa an yatarattaba ala tarki bayanil udri mafsadatun fa yata'ayyanu i'lamuhu bihi. Baik. Kemudian, nah, apabila pada perkara tersebut dia memiliki udzur, khanifillah, misalnya pada kekurangan yang dia lakukan, diberi tugas tidak dikerjakan, misalnya. Nah, atau melakukan suatu kesalahan dan dia punya udzur, misalnya, baik itu ketidaksengajaan atau karena sakit dan seterusnya, dan pemberitahuan kepada syekh itu na'am lebih bagus, na'am, maka tidak mengapa untuk apa menyampaikan udzur. Menyampaikan udzur. Wa illa tarakah. Jika tidak ada masalah, maka na'am tinggalkan untuk apa mencari alasan-alasan. Tayyib. Kenapa afanihila? Terkadang mencari memang salah, sudah salah enggak punya udzur, mencari alasan. Ini saja dibimbingkan, dia sebenarnya punya udzur. Tapi ketika melihat saat ditegur, kemudian dia melihat tidak ada masalah kalau dia menyampaikan udzurnya, malah akan menunjukkan kurang adab. Ya sudah, tidak usah sebutkan udzurnya, sudah. Jazakallahu khairan, minta maaf, na'am, kemudian berusaha memperbaiki. Dan ini adab yang na'am butuh untuk diterapkan ya khanifillah. Dan semua adab-adab yang disebutkan butuh. Cuman ini banyak yang lalai darinya. Nah, malah yang ada kebalikannya. Kebanyakan nah, tidak ada udzur, mencari udzur. Nah, mencari alasan. Nah, ini yang salah. Bahkan ada alasan saja kalau memang posisi ditegur, posisi salah, ya sudah mengakui kesalahan. Jangan karena, tapi, nah ini tidak betul. Nah, illa an yatarattaba ala tarki bayanil udri mafsadatun fa yata'ayyanu i'lamuhu bih. Kecuali apabila ketika dia meninggalkan untuk menjelaskan udzur tersebut, ada apa? Ada dampak berupa kerusakan. Nah, akan menimbulkan dampak kerusakan. Misalnya apa? Akhirnya namanya menjadi na'am jelek, atau kehormatannya menjadi apa? Menjadi na'am terhinakan misalnya. Ini butuh dia menerangkan udzurnya. Menerangkan udzurnya. Taib. Misalnya sakit. Nah, kalau sakit ya memang udzur. Nah, fa yata'ayyanu i'lamuhu bih, maka na'am mesti untuk memberitahu tentang udzur tersebut. Tapi kalau memang tidak ada masalah menyampaikan udzur, juga tidak ada mafsadah tatkala udzur tidak dilakukan, ketika mendapatkan teguran ahsan, kata nah, yang dipahami dari bimbingan Ibnu Jabah di sini untuk tidak apa? Tidak memperbanyak alasan. Nah, apalagi pada orang-orang yang kita tahu ikhwanifillah enggak suka untuk apa? Untuk apa? Banyak seseorang memberi alasan. Karena ada tipe orang-orang yang demikian, dalam artian kalau sudah enggak memberikan teguran, sudah enggak usah alasan-alasan. Nah, tidak usah na'am banyak alasan. Aku salah, sudah selesai malah. Nah, kita harus pintar-pintar memposisikan di mana. Nah, memposisikan di mana. Ini berhubungan dengan adab yang keenam. Taib. Intinya apa? Asyukur. Nah, Taib, syukur kepada Syekh atas perhatian yang diberikan. Nah, taib, atas perhatian yang diberikan, baik itu berupa pemberian faedah sehingga bisa mendapatkan keutamaan, ataupun apa, pencegahan dari suatu keburukan. Nasallallahu ta'ala at-taufiq was-sadaq.